الحمد لله الحمد لله الذي جعل القيام بالشريعة طريقا للنجاة وضمن للمطيعين لله ولرسوله كمال الأجر وعلو الدرجات وأوعد على المخالفين والمعاندين شديد العذاب وأنواع الهلكات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات وصاحب الشفاعة للبريات. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا ونبينا ونور قلوبنا محمد المؤيد بباهر المعجزات والآيات البينات، وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمر عباده المؤمنين به والمصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع أمور الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره، إذ قال ربنا جل وعلا في الكتاب المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أي ادخلوا في الإسلام كله وخذوا الإسلام بجملته ولا تخلطوا به غيره وافعلوا كل ما أمركم بالإسلام من أصول وفروع وأحكام تعيشوا في هذه الدنيا والآخرة بسلام. معاشر المسلمين جماعة جمعة yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengarungi kehidupan ini. Dalam arti kita tingkatkan usaha dan upaya kita untuk selalu menjalankan semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kita tingkatkan usaha dan upaya kita untuk selalu menghindar dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah. Semua manusia di dalam hidupnya pasti menginginkan kemuliaan, keselamatan dan kebahagiaan. Sadarilah bahwa kemuliaan, kebahagiaan itu semuanya adalah tempatnya di akhirat. Namun demikian, ma'asyiral muslimin, kemuliaan, kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia di akhirat pasti diawali kebahagiaan di dunia dan kemuliaan di dunia. Oleh karena itu, di saat ini, saat kita giliran untuk berproses mengarungi kehidupan di dunia, maka kita harus memotret kehidupan dunia ini, memahami kehidupan dunia ini dengan cara pandang yang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk memandang dunia itu. Ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia inilah adalah tempat menanam yang nanti panen rayanya di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lebih jauh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Sesungguhnya kehidupan dunia yang saat ini kita berproses di dalamnya adalah satu kesenangan yang gampang menipu kita kalau kita tidak bisa memandang itu dunia dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita untuk supaya kita tidak tertipu dengan kehidupan di dunia itu. Caranya adalah bagaimana kita memahami kehidupan dunia itu, berhidup di dunia itu, berproses hidup di dunia itu dengan cara pandang, dengan cara hidup yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dipraktekkan oleh Rasulullah itulah cara pandang dan cara hidup yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saat kita diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, di saat ini kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang luar biasa karena kita menjadi ummatul ijabah dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita ma'asyiral muslimin adalah bagaimana kita mensyukuri nikmatul iman, nikmat sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita syukuri dan kita bawa itu keimanan sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bersembahlah kamu kepada Allah, ikutilah itu Allah subhanahu wa ta'ala, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala sampai kalian menemui ajal. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, di dalam praktek keseharian yang kita lihat sekarang, berapa banyak umat Islam yang merasa bahwa aturan-aturan agama, aturan-aturan Islam yang pernah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan tidak bisa menyelesaikan problematika hidup yang dihadapi. Sehingga tidak jarang di dalam mereka menyelesaikan problematika hidup itu dengan cara dan metode yang justru sudah keluar dari Islam. Berbagai macam sektor kehidupan yang kita lihat, yang dialami oleh manusia yang hidup saat ini, banyak sekali yang sudah lepas daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anehnya itu justru didemonstrasikan, dilakukan oleh kaum muslimin yang setiap hari mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita lihat bagaimana mereka mengais rizki. Mereka sudah tidak mempedulikan halal atau haram. Mereka sudah tidak mempedulikan apakah itu riba atau bukan. Padahal jelas Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Berapa banyak sekarang kaum muslimin yang praktek di dalam mencari rizki harus melalui jalan yang telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka beranggapan kalau tidak dengan cara ini maka saya tidak akan bisa menyelesaikan kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agama Islam ini dikonstruksi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dirancang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyelesaikan semua problematika kehidupan kita, mulai kita bangun tidur sampai kita akan tidur kembali. Dan semua yang dirancang oleh Allah, yang digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ringan bagi kita selama nafsu kita bisa kita tundukkan untuk mengikuti aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, buistu bil hanifiyati samha. Aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala membawa agama ini yang punya kecenderungan kepada kebaikan dan kemudahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salat yang sudah diwajibkan 5 waktu sekarang tidak banyak sekali umat Islam yang sudah merubah menjadi 3 waktu dengan berbagai macam alasan. Salat 5 waktu itu sudah dirancang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebutuhan kita. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin, di saat kita berjalan di atas bumi ini dengan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala, itu semuanya kebaikannya kembali kepada kita karena Allah tidak mengambil untung sama sekali ibadah kita. Sebaliknya ma'asyiral muslimin, sejengkal di dalam kita mengaruti kehidupan ini, berjauhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melepas kita tangan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah cepat atau lambat kita akan menuju kehancuran. Karena semua kejelekan, semua kemaksiatan itu bahayanya kembali kepada kita semuanya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sudah saatnya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikagumi oleh para anbiya, sudah saatnya kita merenung di dalam hari-hari kita, di dalam waktu-waktu kita, sudahkah kehidupan kita ini menyenangkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah justru sebaliknya kita hidup sebagaimana orang-orang kafir memahami kehidupan itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan wala taghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Awas wahai kaum muslimin, jangan kamu tertipu dengan gaya hidup, dengan pola hidup, dengan pandangan hidup orang-orang kafir yang selalu berfoya-foya, yang selalu menghabiskan masa-masanya untuk kesenangan yang tidak abadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saat kita semuanya merindukan sebuah kemuliaan, di saat kita semuanya merindukan kebahagiaan, maka pahamilah bahwa kemuliaan, kebahagiaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, jalla rabbuna wa ala. Tidak pernah dimiliki oleh makhluknya. Allah menegaskan wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin. Ketenangan hati tidak akan pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak iman kepada Allah. Kemuliaan yang hakiki tidak akan pernah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak pernah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita bersabar ma'asyiral muslimin untuk setapak demi setapak mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti problematika kehidupan kita akan selesai. Lihatlah sekarang anak-anak muda yang begitu sudah lepas dari akhlak-akhlak salaf kita. Bagaimana mereka dididik memandang kehidupan ini? Ketahuilah bahwa Indonesia saat ini adalah menjadi tujuan utama dari perdagangan narkoba. Yang dipandang umat Islamnya adalah paling besar di seluruh dunia. Ironis ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, marilah melalui khutbah ini saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian, marilah kita kembali kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti itu jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya keselamatan, kemuliaan, kebahagiaan pasti akan kita genggam selamanya. Inilah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita semuanya mudah-mudahan diberi karunia Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kuat mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidal khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماء اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من بريد جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على نبي الرحمة وشفيع العمة عدد ما أحاط به علمك وضمه، وعلى آله وجميع أصحابه ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم ذي العصر العريق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ولا جميع أهل بيت رسول الله وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع أصحاب المهتدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا كافي المهمات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم يا ربنا يا مولانا يا مجيب يا حاضرا يا لا يغيب، توسلنا إليك بالحبيب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد، واخذل من خذل دين محمد، واجعل اللهم يا الله بلدتنا هذه إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين، واكتب اللهم الستر والسلام والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك بحرك وجوك من أمة سيدنا محمد أجمعين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مرحوما. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر.